1 Korintus pasal 4. Jadi Apolos ante aku, karena rareke komi batua Kristus. Kami eiba kelena toni para saya kate sanggari jai ala tala, toni tabuniakan gaulu, tapi toni patolele bei-bei. Tona pokon ante sambawa kele, ia kana matutu mantuki dota numadikan. Ane aku ei, da amokuya ane aku rapakasala komi, atau taun tanin. Tapi aku da anum pakasala koro kumboto. Da anin jani ku sangele riarangga tubuhku, sampai aku masih pato rapakasala. Tapi da etu to numpakatantu aku taun anua. Puem boto-moto numpakatantu ane aku manua barada. Jadi, ne komi masalinsa mempakasala tau, ane da apa narata tempona. Popeamo sampai ipue merata baliri dunia. Ia moto mempakanoto pura-pura nuapa toni kalendu nuru mau vei-vei. Ia moto mempakanoto pengele-ngele nia tonaria rantai manusia. Ritempo etu mo, alatala kana membatoya butu-butu mba ato masih patona. Sampai subuhku. Toni tesaku eva Apolos bo aku ribaana, ni tesaku alaman tulungi komi. Patujuku, alanggari jonjo katubu kami, komi mamalame guru batuana, tesa tonanguli, ne pompekiri komi, meliung gari toni tulisi riara buku nagasa. Patujuku, ala komi ne mombatoya, samba anggari to panggeniaka komi, pade mompakasala to santanin. Komi da ane liung gari taun tanin. Toramu, pura-pura nuapa tonaria rijaim, ni baika komi. Jadi no kuya komi nompakalangarara, ante nanguli etu, asele po via mumboto, ibenomo, nipekiri komi na gana pura murijai komi, nasugi mo komi reram pengele-ngele, nipekiri komi aga komi no parenta iba magau, pade kami daa, oh, nabelompu ane komi mpu-mpu majadi magau, ala kami vo mamalamu parenta, pasangganing-gani ante komi. Nantuki pembarataku, kami suro-suro ipue Yesus, nipajadi ala tala tone liung gandasari dunia. Kami nireke, nasimbayu eva tau nikeni nisuku mamate, ringayan todea. Kami agana jadi panggoni mata, pura-pura isilangi bo dunia, na beloka manusia, na beloka malaika-malaika ipue. Kami nireken tau todoyo, sabana kami nanggeni tesa Kristus. Tapi nantuki pompekiri komi, komi moto nanoto, sabana no saungurara ante Kristus. Kami nalente-lente, tapi nantuki pompekiri komi, komi moto naroso. Kami nisalain tau, tapi nantuki pompekiri komi, komi moto nibila. Sampe vei-vei, kami narotai bona bai tambolo. Kami no pakean te sanjianjia, kami niboba, pada dari peto oto nikaro kami. Kami no kerajaan tomo ante pale kami mboto eva batua. Ala mangelo katubua. Ane kami ni janjiakan tau. Kami nerapi rasi ngari jai ala tala. Katau itu. Ane kami ni pandasan tau. Kami bate-bate nano sabara. Ane kami niulisin jain tau. Kami nesono ante tesa tonalusun. Kami nireke eva rumpu-rumpu di dunia ini. Kami nireke eva rangunu dunia sampai bibi. Sampai subuhku. Tesa ei kutulisi ka komi. Da ante patuju mempakaya komi. Tapi ala mempatuduki komi. Eva anak-anak kutoni potoveku. Sabana naupa naria non jobu-jobu guru non patuduki komi. Tapi da anadea umam. Sabana aku motona jadi eva umamu, riara Yesus Kristus, ante nanggeni kareba belo kakomi. Jadi itu sampai aku merapi ante mpu-mpu ukakomi, pasiala mopo kainggu. Itu mopatuju kunumpakau itimotius, malaum pakarijai komi. Ia eva anaku mboto toni potoveku. Samba atau pempara saya ipue, tona malara para saya. Ia kana mempupatora kakomi, pokainguku eva to pempara saya Yesus Kristus. Nasimbayu eva to nipatudukiku, kapura-pura to pempara saya ipu Yesus, riumba-umba ngata. naria barasaku yang batau rita tongo komi, tona jadi na sombo, sabana ira non pekiri, aku mana mau mairi jai komi. Tapi anera podota ipue, aku kana masalisa mau mairi jai komi. Pade ane aku marata, kana kukitam boto ane tau-tau na sombo itu, bu-umpu na kuasa atau agana tau no tesa-tesa. Sabana ane samba tau, na jadi todea riara puparentan walatala, itu na noto nikita ngari kuasa alatala, tona ria riarangga tubuna, da agangari tesa-tesana. Jadi ane aku mau mairi jai komi risetu, nua para pokono komi. Rapokono komi, aku mau mairi jai komi, mempatuduki komi ante tesa-tesa tona kasara, atau marata mempatuduki komi, ante tobe borara tona lusuna,